Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سهرمتي كتلا جد كان قجيا كتاب Ighathatul Lahafan min Makaidis Syaitan, sampai pada pasal min a'zami makayidihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun wa min a'zami makayidihi. Fasal. Dan di antara tipu daya syaitan yang terbesar adalah ma nasabahu linnasi minal ansabi wal azlam, yaitu apa yang dipasang oleh syaitan untuk manusia dari berbagai macam monumen-monumen atau sesuatu untuk disembah atau diagungkan, dibesarkan. Ini diantara makaidi syaitan, tipu daya syaitan yang terbesar adalah menjadikan sesuatu, apakah bentuk patung-patung atau kuburan-kuburan atau benda-benda, yang kemudian diagungkan, dikeramatkan, dibesarkan. Sudah kita baca pasal ini sampai pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, waqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bihadmil quburil musyrifah kama taqaddam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang, bahkan memerintahkan untuk meruntuhkan kuburan-kuburan yang ditinggikan. Ini melarang untuk meninggikan kuburan dan memerintahkan untuk meruntuhkan kuburan-kuburan yang ditinggikan. Hadisnya sudah pernah kita baca, yaitu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika menyuruh seorang sahabat ketika beliau sebagai Amirul Mukminin, beliau berkata, "Maukah aku suruh engkau bima amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maukah aku suruh engkau dengan sesuatu yang dulu Rasulullah sallam menyuruh aku dengarnya?" Ini maukah aku suruh engkau dengan sesuatu yang aku dulu disuruh oleh Rasulullah SAW dengan perintah yang sama. La tada' qabran musyarrafan illa sawaitahu. Jangan kau tinggalkan satu kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan. Ini perintah Rasulullah SAW kepada Ali, dan perintah Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin kepada bawahannya. La tada', jangan kau tinggalkan suratan, patung-patung, gambar-gambar, illa tamastaha, jangan ditinggalkan gambar-gambar kecuali kau hancurkan. Wala qabran musyarrafan atau qabran musyrifan, dan jangan tinggalkan pun kuburan yang ditinggikan kecuali diratakan. Khana bin na'azakumullah. Maka dengan perintah Rasulullah SAW untuk meruntuhkan atau meratakan kuburan yang ditinggikan, kata Ibnu Qayyim, hadmul qubab wal bina wal masajid allati bunyat 'alaiha aula wa ahra. Kalau kuburan yang ditinggikan saja, disuruh untuk diratakan. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa kuburan yang sunnah beliau mengajarkan tidak lebih dari satu jengkal tingginya. Itu pun dengan tanah dari tempat asalnya, tidak mengambil tanah dari tempat lain, tidak memakai batu bata, tidak memakai semen, tidak dibangun, tidak ditinggikan, tidak diberi nama. Ini kuburan yang sunnah, hanya tanah dari tempat itu sendiri, tidak dari tempat lain. Maka kalau ada yang dibangun dan ditinggikan, kata Nabi, sawaitah, engkau ratakan. Ini perintah Rasulullah SAW kepada para sahabat, dan perintah Ali bin Abi Thalib kepada bawahannya untuk meratakan kuburan yang ditinggikan. Maka dari sini fiqihnya, fahadmul qubabi wal bina, maka meruntuhkan kubah-kubah di kuburan atau bangunan-bangunan di kuburan atau bangunan masjid di atas kuburan lebih utama lagi untuk diratakan. Ini fiqih namanya. Kalau kuburan yang tinggi segini aja enggak boleh, suruh diratakan, apalagi yang dibangun dengan bangunan seperti rumah, ya lebih utama lagi untuk diratakan. Atau dibikin kubah-kubah seperti kubah masjid di kuburan, maka aula wa ahra, kata Ibnu Qayyim, lebih layak, lebih pantas untuk diratakan. Liannahu la'ana muttakhidil masajid 'alaiha, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaknat orang yang membangun masjid di atas kuburan untuk memuliakan satu kuburan keramat dibangun di atasnya masjid, untuk memuliakan kuburan seorang yang saleh dibangun masjid di atasnya, untuk memuliakan kuburan wali min awliya itisah dibangun masjid di atasnya. Maka ini membesarkan masjid, lebih layak untuk diratakan. Wa naha anil bina'i 'alaiha, Nabi melaknat pelakunya dan Nabi melarang untuk membangun kuburan. Alhamdulillah, hadis-hadisnya juga sudah kita baca pada bab-bab yang lalu bahwa Rasulullah SAW menyatakan la'ana, Allah Subhanahu wa taala melaknat, la'anallah, Allah melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Fayajib al-mubadarah wal-musa'adah ila hadmi ma la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa'ilahu. Maka wajib untuk bersegera wal-musa'adah, dan mendukung, membantu untuk meruntuhkan apa yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaitu bangunan-bangunan di atas kuburan. Bersegera untuk meruntuhkan atau bersegera untuk mendukung runtuhnya bangunan-bangunan di atas kuburan. Yani kalau kita yang memiliki wewenang, maka kita bersegera untuk meruntuhkannya dan meratakannya. Tetapi kalau kita bukan orang yang berwewenang, maka kita berupaya untuk membantu, mendukung orang yang memang berwenang untuk meratakannya. Wallah azza wa jal yuqimu li dinihi wa sunnati rasulihi man yansuruhuma. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal menegakkan untuk agama ini, menegakkan untuk sunnah rasulnya orang-orang yang membelanya. Ini Allah memiliki agama dan Allah mengutus rasulnya, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan man yansuruha, menjadikan orang-orang untuk membelanya. Di zaman Rasulullah tentunya adalah para sahabat. Mereka tentara-tentara Allah yang membela agama Allah dan membela sunnah rasulnya. Para tabi'in juga mereka para tentara-tentara Allah yang membela agama Allah dan membela sunnah rasulnya. Demikian pula setiap generasi, yuqimu lidinihi man yansuruha, Allah menegakkan untuk agama ini orang-orangnya, para pembela-pembelanya, pejuang-pejuang yang mereka menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, membela tauhid, menegakkan tauhid dan meruntuhkan segala macam kesyirikan-kesyirikan atau pembawa-pembawa kesyirikan. Wa yadhubbu anhuma, dan membela keduanya, agama dan sunnah. Fa huwa ashaddu ghairatan wa asra'u taghyiran. Maka Allah adalah yang paling memiliki ghairah, kecemburuan. Kalau agamanya diganggu, dirusak, maka Allah marah. Wa asra'u taghyiran, dan Allah Subhanahu wa taala maha cepat perubahannya. Kalau merubah sesuatu, maha cepat. Wa kadzalika yajib izalatu kulli qindilin aw sirajin ala qabr. Demikian pula wajib untuk menghilangkan, memusnahkan kindil. Kindil itu yang digantung-gantung di kuburan-kuburan zaman dulu, apakah sekarang masih ada atau tidak saya tidak tahu. Yang seperti pelita-pelita, seperti ceplik-ceplik siraj, dan juga kindil dalam bentuk tempat-tempat air di sana, di atas kuburan-kuburan, yang semuanya diletakkan karena khurafat, karena keyakinan-keyakinan khurafat. Katanya kalau terang nanti orang yang dikuburnya juga senang karena terang. Dikasih minum mungkin ruhnya kalau haus bisa minum, sehingga ada kendi di atas kuburan. Untuk apa? Maka wajib untuk menghancurkannya, memusnahkannya, watafiyuhu, dan memadamkan pelita-pelita tadi. Fa inna fa'ila dzalika mal'unun bi la'nati Rasulillah, karena pelaku-pelakunya dilaknat dengan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah menyatakan la'anallah, Allah melaknat orang-orang yang menyalakan pelita-pelita di kuburan. Kuburan itu tempatnya orang-orang mati. Yang butuh pelita-pelita, butuh cahaya adalah orang-orang hidup. Orang-orang mati enggak butuh. Sayang minyaknya, kalau pakai listrik sayang listriknya, tabdzir, tidak hemat listrik namanya. Padahal anjuran pemerintah, anjuran penguasa untuk hemat listrik. Maka taat pada Allah dan taat pada penguasa, jangan nyalakan lampu di kuburan. Jangan nyalakan pelita-pelita di kuburan. Biarkan untuk orang-orang yang hidup. Mereka butuh cahaya untuk belajar, untuk mengaji, untuk mengkaji ilmu agama. Mereka butuh. Tapi orang-orang mati tidak butuh. Khana bin na'azakumullah, cahaya mereka di kubur-kubur mereka adalah dengan amalan-amalan mereka. Kalau mereka orang-orang yang saleh, maka kuburannya terang benderang. Kalau mereka orang-orang yang paleh, orang yang jelek, maka kuburannya gelap gulita. Khana bin na'azakumullah tidak terpengaruh dengan cahaya lampu di atasnya sama sekali. Wala yasihu hadzal waqf, maka tidak sah wakaf untuk menyalakan lampu di kuburan. Enggak sah wakafnya. Kalau wakaf itu untuk masjid, untuk pengurusan masjid, untuk madrasah, untuk ma'had, untuk pondok pesantren. Tapi kalau wakaf untuk memberi cahaya di kuburan, itu tidak sah. La yasih al-waqaf. Wa la yahillu itsbatuhu wa tanfidzuhu, dan wakaf wasiat yang seperti itu tidak perlu diterapkan, enggak perlu diwujudkan. Kalau ada orang yang berwasiat, saya berwasiat kalau saya mati harta saya sepertiganya adalah untuk membangun kuburan ini dan memberikan lampu-lampu di atasnya dan seterusnya, maka anak turunannya tidak perlu melaksanakannya dan tidak dosa, malah mendapatkan pahala. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah, la yahillu itsbatu, tidak halal untuk menerapkan wasiat yang seperti itu, tidak halal untuk menerapkan wakaf yang seperti itu. Berkata Imam Abu Bakar At-Turtusi rahimahullah, "Unzuru rahimakumullah, aynama wajadtum sidratan aw syajaratan yaqsiduha an-nas wa yu'dhimunaha wa yarjuna al-bur'a wasyifa'a min qibaliha وَيَضْرِبُونَ بِهَا الْمَسَامِيرُ وَالْخِرَقُ فَهِيَ ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَاقْطَعُوهَا. Kata Imam Abu Bakar Turtusi rahimahullah, "Unzur, lihatlah, semoga Allah merahmati kalian. Dimanapun kalian mendapati pohon sidroh yang diagungkan, dikeramatkan, atau pohon apa saja yang diagungkan, dikeramatkan, aw syajarah, atau pohon apa saja, yaqsiduhan nas, yang manusia mendatanginya berduyun-duyun ke pohon tersebut, yu'adzimunaha, mengagungkannya, wa yarjunal bur'a, dan mereka berharap kesembuhan, berharap kesehatan, min qibaliha, dari pohon tersebut, atau mereka berharap keuntungan-keuntungan, berharap mendapatkan ini, mendapatkan itu dari pohon tersebut, atau yadribuna bihal masamir wal khiraq, atau mereka menancapkan paku-paku atau kain-kain diikatkan di pohon-pohon tersebut dengan harapan-harapan, fahiya dhatu anwatin, maka itulah dhatu anwat, faqta'uha, maka tebanglah. Khana fidina azakumullah, lihat ucapan Imam Abu Bakar Tirtusi rahimahullah ketika menafsirkan hadis Rasulullah SAW yang beliau marah ketika ada beberapa orang yang baru masuk Islam berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami pohon dhatu anwat sebagaimana musyrikin punya pohon dhatu anwat. Apa pohon dhatu anwat? Dijuluki dhatu anwat, yang kalimat anwat dari bentuk naut, bentuk jamak dari naut yang maknanya adalah gantungan-gantungan. Pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Yang dimaksud adalah pohon yang biasa dipakai oleh musyrikin untuk menggantungkan pedang-pedang mereka, dan kata mereka kalau digantungkan di pohon ini, pedang ini akan memiliki kekuatan gaib. Niscaya pohonnya akan mendapatkan berbagai macam kekuatan-kekuatan. Khanifidina azakumullah, maka mereka menggantungkan pedangnya, panahnya, segala macam senjata mereka di pohon tersebut sebelum berperang. Kaum muslimin yang baru masuk Islam, karena yang baru masuk Islam dimaklumi, gak mengerti, tanya, ya Rasulullah, coba tentukan untuk kami pohon untuk kami menggantungkan senjata-senjata kami supaya mendapatkan berkah, mendapatkan keramat, mendapatkan kekuatan, mendapatkan ini dan itu. Maka Rasulullah SAW marah dan menyatakan, Allahu Akbar, innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israel. Allahu Akbar, sungguh yang kalian ucapkan itu kebiasaan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seperti Bani Israel yang meminta kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihana. Sebagaimana Bani Israel yang meminta kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Bani Israel meminta pada Musa berhala. Wahai Musa, jadikan untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Minta berhala sebagaimana musyrikin punya berhala, kita juga harusnya punya berhala. Coba yang kayak apa berhalanya? Tentukan untuk kami berhala. Maka apa kata Musa? Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang bodoh. Rasulullah menyamakan permintaan mereka meminta dhatu anwat dengan permintaan Bani Israel minta berhala kepada Musa. Disamakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa disamakan? Karena meminta dhatu anwat sama saja dengan meminta berhala agar mereka menyembahnya, tetapi menyembah dalam bentuk harapan, meminta kekuatan, meminta berbagai macam bantuan, dukungan dan seterusnya. Kata Abu Bakar Tirtusi setelah membawakan hadis ini, unduru rahimakumullah, lihatlah semoga Allah merahmati kalian kalau kalian mendapati satu pohon yang kemudian manusia mendatanginya, mengagungkannya, mengkeramatkannya, mengharapkan kesehatan, mengharapkan kesembuhan. Mereka tancapkan paku-paku dan mereka ikatkan kain-kain untuk harapan-harapan mereka. Maka itulah dhatu anwat, seperti yang Rasulullah SAW merintahkan untuk menebangnya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa kalian menjadikan dhatu anwat seperti Bani Israel yang meminta Tuhan, meminta berhala. Disamakan dengan berhala. Faqta'uha. Maka kata Imam Abu Bakar Tirtusi, kamu kalau melihat pohon seperti itu, tebanglah. Apalagi pohon itu di halaman kamu sendiri, maka tebanglah. Apalagi pohon itu adalah di tanah kamu sendiri, di bawah kekuasaan kamu, tanah-tanah saya, saya mau tebang, mau apa? Qana fidina azakumullah, apalagi pohon sudah mengganggu jalan, mengganggu tetangga, mengganggu segala macam aktivitas di sana. Akar-akarnya kesana kemari. Ke rumah-rumah tetangga, tetangga sampai terganggu, gak berani menyentuh, gak berani memotong, dikit aja gak berani, takut kualat katanya. Astagfirullahaladzim. Memang dia punya kekuatan apa? Pohon, ya pohon, sama dengan pohon kamu di rumah kamu, sama dengan pohon-pohon yang lain, sama dengan pohon jati yang ditebang oleh mereka dijadikan lemari, sama. Apa bedanya? Qanifinna'azakumullah. Yang beda hanya mereka memiliki keyakinan-keyakinan dusta, memiliki keyakinan-keyakinan khurafat, keyakinan-keyakinan batil, padahal aslinya sama. Ini pohon, itu pohon. Ini ditebang, ini bisa ditebang. Itu bisa jadikan lemari, ini juga bisa jadikan lemari. Kenapa? Qul inna a'udzubikumullahu muslimin syahrmati. Jangan sampai kita menjadi bodoh seperti kebodohan-kebodohan jahiliyah dulu yang kata Musa kepada Bani Israel, innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian adalah orang-orang yang bodoh. Wa qala al-Hafidz Abu Muhammad Abdurrahman ibn Ismail al-Ma'ruf bi Abi Syamah. Berkata lagi ulama yang lain, yaitu al-Hafidz Abu Muhammad Abdurrahman ibn Ismail, yang lebih dikenal dengan kunyah Abu Syamah. Abu Syamah rahimahullah. Dia punya buku kitab yang berjudul Al-Hawadith Wal-Bida'. Kemudian beliau berkata dalam bukunya, wa min hadzal qism aidan ma qad amma bihi al-ibtila', dan termasuk jenis ini juga adalah apa yang sudah merata bencananya di masyarakat, yaitu min tazyini syaitan lil 'ammah takhliqul hitan wal 'umud. Lihat ucapan beliau rahimahullah. Termasuk bencana yang sudah merata, yang ternyata dari jenis ini juga kesyirikannya, adalah tazyinu syaitan, apa yang diindahkan oleh syaitan untuk orang-orang awam, yaitu dibangunnya tembok-tembok tertentu atau tiang-tiang tertentu, wasurj mawadhi' makhsusah min kulli balad, atau beberapa tempat-tempat tertentu di setiap negeri yang kemudian diistimewakan, diagungkan, dikeramatkan. Tembok, tapi dikatakan ini beda temboknya. Tiang-tiang seperti yang kita kenal tiang, bahkan tiangnya bukan tiang beton seperti masjid kita ini, tiangnya tiang kayu kropos. Dikatakan ini adalah kayu, bukan kayu biasa. Tiangnya bukan tiang biasa, memiliki kekuatan ini, kekuatan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian pula tempat-tempat tertentu hampir di setiap negeri ada. Yahki lahum hakin, kata Imam Abu Syamah, kemudian ada orang yang menceritakan cerita-cerita. Lebih tepatnya dongeng. Ada orang yang mendongeng cerita-cerita. Anahu ra'a fi manamihi biha ahadun mimman syuhira bis-salah, bahwa saya bermimpi dalam tidurku bahwa tiang ini disandari oleh seorang yang saleh, imam fulan, wali fulan, min awliya syuhira bis-salah wal wilayah, yang terkenal dengan salehnya, terkenal dengan wali. Fayaf'aluna dhalik, aku bermimpi orang itu memuliakan tiang ini. Tiang yang mana pak yang kamu lihat dalam mimpi? Ini tiang yang sebelah sini. Mereka semuanya memegang tiang tersebut, mengusap-ngusapnya, kemudian mengusapkan ke muka wajah-wajah mereka. Mereka berharap dengan harapan-harapan. Wa yuhafidhuna alaih, menjaganya, betul-betul dijaga. Sampai mereka punya dana renovasi miliaran untuk membangun masjid tersebut. Kata mereka, boleh bangun, tapi tiang ini awas, jangan diruntuhkan, jangan diganti. Loh kenapa, sudah keropos? Oh gak bisa, ini memiliki keramat. Ini saya melihat dalam mimpi, dalam mimpi, dalam mimpi. Mimpi menjadi dalil. Bukan Quran, bukan sunnah, bukan aqwalul ulama, bukan ucapan para ulama. Mimpi yang dari syaitan, iblis lanatullah alaih, menjadi hujah buat mereka untuk tidak boleh mengganggu tiang-tiang tadi. Ma tadyi'ihim faraidillahi wa sunnatihi, padahal mereka melalaikan faraidillah, kewajiban-kewajiban Allah, faridah-faridah dari Allah, wa sunnanihi, dan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Mereka lalaikan, mereka lupakan. Tetapi untuk urusan keramat tadi, mereka jaga mati-matian. Aneh, tapi nyata. Aneh, tapi memang benar-benar terjadi. Orang-orang ini muslimin, tetapi mereka menjaga tempat-tempat keramatnya lebih daripada menjaga sunnah. Menjaga tempat-tempat keramatnya lebih daripada menjaga agama mereka dari kesyirikan-kesyirikan. Mereka lebih menjaga tempat-tempat keramat tadi yang dianggap mulia, yang dianggap diagungkan, yang dianggap begini dan begitu, lebih daripada menjaga tauhid mereka sendiri. Tauhidnya rusak, sunnah-sunnahnya rusak, agamanya rusak, mereka enggak peduli. Tapi tiang keramat tadi rusak, mereka marah besar. Khanifidina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Lihat kejahilan-kejahilan yang terjadi. Wa yadhunnuna annahum mutaqarribuna bidzalik, kata Imam Abu Syamah, dan mereka mengira bahwa mereka itu sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menjaga tiang ini, menjaga kuburan ini, maknanya kita menjaga orang soleh katanya. Menjaga orang soleh itu dapat pahala, maka kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khana fidina azakumullah, menjaga orang soleh dengan menjaga kuburannya katanya. Tetapi mereka bukan menjaga kuburannya, tetapi mengagungkan, mensucikan, mengkeramatkan, menyembah kuburannya dengan berbagai macam ritual-ritual yang mereka kerjakan. Khana fidina azakumullah, mereka mengira bahwa mereka mutaqarribuna bidzalik. Apakah mereka tidak berpikir bahwa mereka dengan itu tidak menjaga sunnah, menjaga orang soleh, tapi tidak menjaga sunnah. Sunnah Nabi, kuburan itu diratakan. Tidak boleh tambah tanah lain, enggak boleh ditambah semen dan segala macam untuk dibangun bangunan, tidak boleh. Itu sunnah Nabi. Jagalah sunnah Nabi lebih daripada menjaga kuburan orang soleh. Kita jaga dengan cara-cara yang sunnah, bukan dengan cara-cara bid'ah. Summa yatajawazuna hadza ila an yu'dhim waq'a tilka al-amakin fi qulubihim wa yu'dhimunaha. Kata Imam Abu Syamah, kemudian mereka melampaui batas, lebih-lebih lagi dari apa yang sudah dikerjakan. Apa itu? Mengagungkan tempatnya. Bukan hanya tiangnya, bukan hanya pohonnya, bukan hanya kuburannya, tapi tempat di sekitarnya seakan-akan tempat haram. Seakan-akan tempat suci. Fi qulubihim, di hati-hati mereka. Jadi seakan-akan pohon tadi adalah Ka'bahnya, kemudian batas-batas daerahnya adalah miqatnya. Ini sudah daerah suci. Hati-hati kamu, selepas sendal kamu. Hati-hati. Jangan bicara begini, jangan bicara begitu. Dan jangan menghadap ke sana. Berarti kamu membelakangi tiang itu. Membelakangi kuburan Syekh Fulan, Imam Fulan. Ajib. Khana fidina azakumullah. Yarjuna syifa limardahum. Mereka mengharapkan kesembuhan untuk orang-orang sakit mereka. Wa qadha hawaijihim bin nudhuri laha. Dan mereka mengharapkan jalan keluar dengan cara memberikan nazar-nazar. Kalau saya berhasil, saya akan berikan untuk kuburan ini pelita, dan saya akan isi minyaknya selama sekian bulan, bahkan sekian tahun. Saya akan terus nyalakan, tidak akan mati. Wahiyya min baini uyun wa syajar wa ha'it wa hajar. Apa yang dibesar-besarkan tadi? Kurang lebih, kata beliau, baina uyunin wa syajarin wa ha'itin wa hajar. Bisa berbentuk mata air yang dikeramatkan, atau dalam bentuk pohon-pohon yang dikeramatkan, atau dalam bentuk bangunan-bangunan atau tembok-tembok, atau hajarin atau batu-batu tertentu, karena batunya mirip ini mirip itu, batu babilah, batu apalagi mereka keramatkan, atau sejenis itu, kuburan-kuburan. Wa fi madinati Dimasyq, seperti di Damaskus, kata beliau, kata Abu Syama, di Damaskus mim dalika mawadhi' mutaaddidah. Di Damaskus ada beberapa tempat-tempat yang dikeramatkan seperti itu. Dan di Mesir juga ada tempat-tempat yang dikeramatkan seperti itu. Lebih banyak daripada apa yang di Damaskus. Khana fidina azakumullah. Dikatakan di sini Ka'wainatil Hima, ada namanya Uwainatil Hima. Di luar pintu Tuma. Pintu Tuma itu salah satu pintu Damaskus, pintu masuknya. Wal amud al mukhallaq, ada al amud al mukhallaq, tiang jejadian. Di pintu masuk, pintu kecil, pintu masuknya Damaskus. Wa syajaratul mal'unah, ada lagi pohon yang dijuluki syajaratul mal'unah, pohon laknat. Nama pohonnya pohon laknat, tapi mereka keramatkan. Al-Yabisah, yang sudah kering. Di luar pintu Nasr dari pintu Damaskus. Fi nafsi qari'at at-tariq, di tengah jalan. Mereka tidak berani menggusurnya. Jadi jalannya mereka begitu. Karena tengahnya ada pohon, padahal sudah kering. Katanya syajaratul mal'unah, pohon laknat namanya. Itu di Damaskus. Sahalallah qat'aha wajtithathiha min asliha. Semoga Allah memudahkan untuk dicabutnya dari akar-akarnya. Semoga Allah Taala menumbangkannya dari akar-akarnya. itu di Damaskus. Bagaimana negeri kalian? Ada berapa? Hah? Pohon keramat, tiang keramat, kayu keramat, batu keramat, sangat banyak. Jangan jauh-jauh. Di kota kita sini di mana? Hah? Ada kuburan rambut Syekh Magelung. Ada pohon beringin di dekat pasar pagi sana yang tidak berani disentuh oleh manusia. Hatta pegawai PU enggak berani meratakannya. Padahal mengganggu jalan. Hah? Apalagi? Ada sumur tujuh. Mereka mandi laki perempuan di sana, katanya keramat. Semua itu selayaknya untuk kita sudah tidak lagi mengenalnya, sudah tidak lagi memakainya. Karena kaum muslimin dalam keadaan sudah belajar, sudah mengerti Quran wa sunnah, ngapain masih memakai perkara-perkara jahiliyah, keramat-keramat, sumur keramat, batu keramat, ini keramat, itu keramat. Yang namanya karamah, yang namanya kemuliaan milik Allah Subhanahu wa taala. Falillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Yang namanya kemuliaan milik Allah, milik Rasulnya, dan kemudian milik orang-orang beriman kalau mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Tentu lebih mulia. Yang namanya kemuliaan ada pada Quran wa sunnah. Siapa yang mengikuti Quran dan sunnah, dia akan jadi mulia. Maka kalimat keramat diambil dari kata karamah, karamah, karamah. Kita katakan yang namanya karamah dari Allah. Bagaimana kita mendapatkan karamah dari Allah? Mendapatkan karamah dari Allah dengan cara yang Allah ajarkan, Quran wa sunnah. Apa yang bertentangan dengan Quran dan sunnah tidak akan mendapatkan karamah, akan mendapatkan azab. Apa yang bertentangan dengan Quran dan sunnah tidak mendapatkan karamah, akan mendapatkan bala bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah saatnya, sudah layaknya sekarang ini kita sudah tidak percaya lagi dengan yang begituan, dengan ucapan-ucapan kosong, khurafat-khurafat. Fama asbaha bidati anwat. Sungguh betapa miripnya dengan pohon datu anwat di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk menebangnya, dan ketika ada orang yang memintanya Rasulullah SAW marah. Allahu Akbar. Inna hasunan qultum walladhi nafsi biyadih. Kama qalat banu Israel li Musa. Allahu Akbar. Sungguh apa yang kalian minta itu persis seperti kebiasaan Bani Israel ketika mereka minta kepada Musa, jadikan untuk kami berhala sebagai mereka, sebagaimana mereka punya berhala. Kalian juga sama, meminta datu anwat sebagaimana musyrikin punya datu anwat. Tidak ada, dalam Islam tidak ada yang seperti itu. Minta kepada Allah, minta kekuatan dari Allah, minta keselamatan dari Allah, minta kesembuhan dari Allah. Enggak perlu pakai bawa kain potongan bajunya sendiri, diikatkan di ranting pohonnya, selama kain baju saya ada di sini, nempel di pohon keramat ini, saya akan terus terjaga selamat, katanya. Ada yang pakai paku, dimasukkan namanya atau dimasukkan kainnya di paku, mismar. Khamilun a'azakumullah. Ini semua adalah kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, adalah kebiasaan orang-orang bodoh di zaman jahiliyah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Sahhalallahu qat'aha wa ijtithathaha min asliha. Semoga Allah memudahkan untuk mencabutnya dan menumbangkannya. Semoga Allah tumbangkan dengan izinnya dan kekuasaannya. Fama asbahaha, dan menumbangkan pohon-pohon yang sejenis, pohon-pohon yang seperti itu. Allati fil hadis, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Annahum marru ma'a Rasulillah SAW bisyajaratin azimatin khadra. Bahwasanya para sahabat pernah melewati bersama Rasulullah SAW satu pohon besar hijau. Yuqalu laha, pohon itu dijuluki dengan dhatu anwat. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka punya dhatu anwat. Maka Nabi pun bersabda, Allahu Akbar, hadza kama qala qaum Musa li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihan. Allahu Akbar. Sungguh apa yang kamu katakan itu persis seperti ucapan kaumnya Musa kepada Nabi Musa. Jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Jadikan untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Innakum qaumun tajhalun. Maka Musa menjawab, sungguh kalian adalah orang-orang yang bodoh. La tarkabunna sunana sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan meniru kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi Wa hadza hadits hasanun sahih. Khan ibn na'azakumullah. Thumma dzakara ma sana'ahu ba'd ahli al-ilmi bi bilad Afriqiya. Annahu kana ila janibihi 'ain tusamma 'ain al-'afiyah. Kana al-'ama qad iftatanu biha ya'tuna min al-afaq. Faman ta'addara 'alayhi nikah aw walad qala umdu bi ila al-'ama. Kemudian diceritakan oleh Abu Syamah apa yang terjadi di negeri Afrika yang para ulama membicarakan perkara tersebut, yaitu ada satu mata air yang mata airnya dijuluki dengan Ainul Afiyah, mata air kesembuhan katanya, julukannya mata air kesembuhan. Orang-orang awam berdatangan menuju mata air tersebut dari seluruh penjuru. Man ta'adzara 'alaihi nikah, siapa yang terlambat nikah datang ke mata air tersebut. Siapa yang ta'adzara 'alaihi walad, siapa yang belum punya anak mandul datang ke sana untuk minta anak. Qala umdu bi ila al-'afiyah fa ya'rif fiha al-fitnah. Maka kata para ulama tadi, coba lihat, mari kita ke sana, ke sumur afiyah, sumur kesembuhan. Mirip dengan sumur tujuh barangkali, wallahu alam. Mata air kesembuhan katanya. Fa ya'rif fiha al-fitnah. Fa kharaja fi as-sahar fa hadamaha. Maka mereka melihat fitnah yang demikian mengerikan. Maka para ulama tadi mengatakan, mari kita berangkat ke sana di sepertiga malam terakhir. Mereka berangkat ke sana, fa hadamaha, dan mereka runtuhkan sumur tadi, mereka kubur. Wa adzana lis-subh 'alayha, dan kemudian adzan subuh pada pagi harinya. Thumma qala Allahumma inni hadamtuha lak. Setelah adzan, beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni hadamtuha lak, ya Allah, aku runtuhkan sumur itu, aku kubur sumur itu karena engkau ya Allah. Fala tarfa laha ra'san, maka jangan dikembalikan kembali seperti semula. Qala fama rufi'a laha ra'san ila al-an, maka doanya terkabul, doa ulama tadi, sampai hari ini tidak digali kembali dan tidak tegak kembali sumur tersebut. Demikian sikap mereka melihat kesyirikan-kesyirikan atau fitnah-fitnah yang membawa kepada kesyirikan. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang bismillah taala. Subhanakallah hamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.